ayah Bapak Asper cenah mangga. Buah kamu Rurona tuya Bapak Asper anu bager di calakalona lalun. Ayo batur Bapak Asper adai babarangan ngajung ngajung anu pager ngajo-ajo seni kagungan buah kawung rorona tuya sarona tuya di damalima buah kawung Bapak Asper anu gaduh lagu rorona tuya nuju bangong apa hoyong adima paspe bayar laguna buah kau buah kau rurun tuya dada paspe sarun tuya suai-suai kapayun sekedap. Okay. hayang adima, hayang adita pangan hela. Bapak kumis anu sayang, hayang adi bayar lagu buah kau. Bapak asper deui ruruan atunya bakir yang agakkan sadaya daya. Ayah cina bapak asper mangga. Pilih badan namih day lagu naik.